Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio Syiar Tauhid, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kaba'ir, dosa-dosa besar, yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwasannya perbuatan-perbuatan dosa akan menjerumuskan kita di dalam berbagai macam bencana dan malapetaka. Terlebih lagi dosa-dosa besar. Oleh karena itu wajib bagi kita mempelajari untuk mengetahui apa saja yang termasuk kategori dosa-dosa besar, agar kita waspada, agar kita tidak terjerumus di dalam dosa-dosa besar tersebut, dan juga kita punya kewajiban untuk mengingatkan kaum muslimin, mengingatkan saudara-saudara kita agar tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa besar tersebut. Oleh karena itu insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kaba'ir, memasuki Al-Kabiratu Thaniyah, dosa besar yang kedua, Qatlun Nafs, membunuh jiwa. Maksudnya adalah membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh. Karena ada jiwa yang boleh dibunuh, dan siapakah yang boleh membunuh, insyaallah taala akan kita jelaskan di dalam pembahasan nanti. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menyebutkan sejumlah dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang bahayanya dosa membunuh jiwa, dosa menumpahkan darah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا." Dan barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Ia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya serta menyiapkan baginya azab yang besar. Surat An-Nisa ayat 93. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam dengan sangat keras sekali terhadap orang yang membunuh seorang mukmin. Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala hukum membunuh orang kafir. Namun dalam ayat ini berbicara tentang membunuh seorang mukmin. Orang mukmin adalah orang yang dicintai Allah. Karena dia punya keimanan, maka membunuh orang yang dicintai Allah, yaitu orang yang beriman, dosanya sangat besar, membuat Allah murka. Sehingga dalam ayat ini Allah jelaskan beberapa hukuman atas orang yang melakukannya. Yang pertama kata Allah, telah disiapkan baginya Jahannam. Dia akan dimasukkan ke neraka Jahannam. Yang kedua, dia kekal padanya. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah melaknatnya. Melaknatnya artinya adalah Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan baginya azab yang sangat besar. Jadi subhanallah, dahsyat sekali dapat kita pahami kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang membunuh seorang mukmin. Namun dikatakan dalam ayat ini, apabila dia membunuh dengan sengaja. Artinya kalau dia tidak sengaja, maka dosanya tidak sampai seperti ini. Iya. Atau bahkan dia tidak berdosa sama sekali apabila benar-benar dia tidak sengaja, tidak maksud untuk membunuh. Namun kalau dia sengaja membunuh seorang mukmin, maka inilah ancaman yang sangat keras dari Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan itu adalah dosa yang sangat besar. Tetapi apakah maksud ayat ini orang yang membunuh atau melakukan dosa pembunuhan itu menjadi kafir? Jawabannya tidak. Adapun yang dimaksud dengan kekal di neraka dalam ayat ini, maka dijelaskan para ulama ahlu sunnati wal jamaah dengan beberapa jawaban. Dan ada dua jawaban yang paling kuat, sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah. Yang pertama adalah, ayat ini sifatnya ancaman. Ayat ini sifatnya ancaman. Dan Allah Maha Penyayang. Apabila Allah mengancam, kemudian Allah mengampuni, itu menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang. Maka apabila yang melakukan dosa pembunuhan itu masih beriman, dia tidak akan sampai kekal selama-lamanya di neraka. Oleh karena itu, ayat yang mulia ini menjelaskan tentang bahayanya dosa pembunuhan, bukan menjelaskan tentang orang yang melakukannya itu kafir. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, kata Syekh Ibnu Baz, bahwasannya kekal, kata kekal di dalam Al-Quran dan Sunnah dan di dalam bahasa Arab itu bermakna dua. Bermakna dua. Yang pertama, kekal selama-lamanya, tidak akan pernah keluar lagi dari neraka. Dan yang kedua, kekal maksudnya adalah diazab dalam waktu yang lama, tetapi tidak selama-lamanya. Itu sesuai dengan makna bahasa Arab. Bahasa Arab kalau disebut kekal, khalidan, itu bisa bermakna selama-lamanya, dan juga bisa bermakna waktu yang panjang, namun tidak selama-lamanya. Oleh karena itu kesimpulannya, ayat yang mulia ini adalah ancaman keras terhadap orang yang melakukan dosa pembunuhan. Namun bukan berarti orang yang membunuh itu tadinya dia mukmin kemudian menjadi kafir, tidak. Ya, ulama ahlu sunnah wal jamaah menyatakan dosa pembunuhan bukan termasuk dosa kekufuran dan kesyirikan. Kecuali kalau dia menghalalkan. Dan sebagian ulama juga menafsirkan demikian. Maksud ayat ini kalau dia menghalalkan pembunuhan tersebut. Karena menghalalkan sesuatu yang haram adalah kekufuran, adalah kesyirikan. Hanya Allah yang berhak menghalalkan ataupun mengharamkan. Barang siapa menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, maka dia telah melakukan kekufuran. Walaupun kalau ditafsirkan ayat ini maknanya dia menghalalkan, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, itu kurang tepat. Sebab kalau dia menghalalkan, dia kafir meskipun dia enggak membunuh. Iya. Jadi demikian. Itu penjelasan para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Ayat ini bukan bermakna dia kafir, murtad, keluar dari Islam, kemudian kekal selama-lamanya. Tetapi kekal diazab dalam waktu yang sangat panjang, yang sangat lama. Na'udzubillah. Jamaah sekalian, sekejap berada di neraka, tidak ada seorang pun yang mampu untuk bersabar. Apalagi kalau diazab dalam waktu yang lama. Baik, ini ayat yang pertama. Wa qala ta'ala, ayat yang kedua disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang di antara sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, yang Allah puji dalam Al-Quran. Di antara sifat mereka kata Allah, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٌ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Dan orang-orang yang tidak beribadah kepada sesembahan yang lain bersama dengan Allah, yaitu tidak menyekutukan Allah, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan alasan yang benar. Dan mereka juga tidak berzina. Maka diingatkan di dalam ayat yang mulia ini, tiga sifat ibadur rahman: tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia telah melakukan dosa-dosa. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat, dan dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Illa man taba wa aman, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman. Surat Al-Furqan ayat ke 68 sampai 70. Inilah dalil yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat ibadur rahman, di antaranya mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Kemudian Allah ingatkan, barang siapa yang melakukan itu, maka dia akan mendapatkan dosa-dosa yang sangat besar, dan akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat, dan dia akan masuk neraka dalam keadaan hina, kecuali orang yang bertobat. Maka dalam ayat ini terkandung peringatan bagi kita, barang siapa yang sudah terlanjur melakukan dosa-dosa tersebut, hendaklah segera bertobat kepada Allah, kemudian beriman dan beramal soleh. Ya. Kemudian dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Para ulama menjelaskan jiwa yang Allah haramkan itu ada empat. Yang pertama, jiwa seorang mukmin. Yang tadi sudah kita sebutkan ayatnya yang menunjukkan betapa besar dosa orang yang membunuh jiwa seorang mukmin. Demikian pula akan datang hadis-hadis yang menerangkan tentang besarnya dosa membunuh jiwa seorang mukmin. Yang kedua, orang kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang tunduk kepada pemerintah muslim. Ya. Yang tinggal di negeri muslim, yang tunduk kepada pemerintah muslim. Warga negara kaum muslimin, maka haram untuk dibunuh. Ini yang kedua. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata sementara waktu dengan kaum muslimin. Maka haram bagi kaum muslimin untuk membunuh mereka. Karena ada perjanjian. Perjanjian damai untuk sementara waktu. Kemudian yang keempat, orang kafir musta'man. Orang kafir yang diberikan perlindungan oleh seorang muslim. Maka seluruh kaum muslimin haram untuk membunuhnya. Jamaah sekalian, tiga jenis orang kafir ini haram dibunuh. Haram dibunuh. Kenapa? Apakah mereka mulia? Bukan. Apakah mereka terhormat? Bukan. Tapi karena kaum muslimin adalah orang-orang yang memuliakan atau menghormati perjanjian, atau pantang untuk mengkhianati janji, selalu berpegang teguh dengan perjanjian. Kalau sudah terlanjur berjanji, wajib untuk menjaga. Itu sifat kaum muslimin, tidak suka berkhianat. Maka membunuh mereka adalah dosa besar, sebagaimana insyaAllah akan datang hadis-hadis yang menerangkan itu. Baik. Kecuali dengan alasan yang hak. Dengan alasan yang benar. Seperti apa alasan yang benar? Dan siapa yang boleh membunuh dengan alasan yang benar? Alasan yang benar itu macam-macam. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud di dalam As-Sahih, Nabi SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah kecuali satu dari tiga alasan. Yang pertama adalah ats-tsayyibiz zani, orang yang pernah menikah kemudian berzina. Wan nafsi bin nafsi, yang kedua membunuh dibalas bunuh, yaitu membunuh seorang mukmin balasannya adalah bunuh, qisas. Ini menunjukkan pembunuhan adalah dosa besar, sehingga balasannya pun setimpal. Bunuh dibalas bunuh. Ya. Kemudian, at-tarik lidinihi al-mufarik lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, serta berpisah dengan kaum muslimin. Maksudnya adalah orang yang murtad, keluar dari Islam. Maka hukumannya adalah hukuman mati. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, man baddala dinahu, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, yakni kafir kepada Allah, maka bunuhlah dia. Tetapi jemaah sekalian, pembunuhan di sini hanyalah dilakukan oleh pemerintah. Itu kewajiban pemerintah, itu tugas pemerintah. Tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Iya. Tidak boleh dilakukan masyarakat. Membunuh di sini. Ini contoh, membunuh dengan alasan yang hak. Membunuh dengan alasan yang hak. Orang yang pernah menikah kemudian berzina, na'udzubillah. Ini adalah dosa yang sangat besar. Lebih besar daripada yang belum pernah menikah. Ya, yang belum pernah menikah tidak sampai dihukum mati. Yang sudah pernah menikah dihukum mati dengan cara dirajam. Kemudian bunuh dibalas bunuh. Kemudian orang yang murtad. Tapi yang memberikan hukuman adalah pemerintah. Ya, masyarakat tidak diberikan hak. Dan ini termasuk kewajiban pemerintah yang terbesar. Menegakkan hukum syariat. Yang kelak setiap orang yang diberikan anugerah kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala akan penerapan hukum-hukum syariat yang telah Allah wajibkan. Dan apabila pemerintah tidak melakukannya, maka dosa adalah tanggungan mereka, sedangkan kewajibannya tidak berpindah kepada kaum muslimin. Ya, jadi jangan kemudian kalau pemerintah tidak melakukan lalu kaum muslimin yang angkat senjata untuk membunuh orang yang pantas dibunuh, tidak. Ya. Kecuali orang yang sifatnya membela diri. Orang yang sifatnya membela diri. Maka bahkan bisa jadi wajib. Kalau dia membela diri dan terpaksa harus membunuh demi untuk jangan sampai orang-orang yang suka melakukan pembegalan atau premanisme lebih tersebar. Sehingga mereka ini harus dilawan. Dan siapa yang melawan mereka sampai dia mati, maka dia adalah mati syahid. Dan kalau yang mengganggu itu, yang melakukan aksi kekerasan itu dengan tanpa hak, dia yang mati, maka dia masuk neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa terbunuh karena melindungi hartanya yang mau dicuri, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna damihi fa huwa syahid. Barang siapa terbunuh karena membela dirinya, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna dinihi fa huwa syahid. Barang siapa terbunuh karena membela agama, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela keluarganya, maka dia mati syahid. Jadi jangan takut, walaupun kita mati insyaallah taala termasuk mati syahid. Makanya juga disebutkan dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ar-rajul ya'tini yuridu mali, qala la tu'tihi malak. Kata beliau, wahai Rasulullah, ada seorang datang mau merampas hartaku. Kata Nabi SAW, jangan kamu berikan hartamu. Ini perampok, begal, mau merampas harta. Lalu kata orang tersebut, ara'aita in qatalani? Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia memerangi aku atau membunuh aku? Qala qatilhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangi dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk memeranginya, membela diri kita. Jangan diam saja. Dan ini kata Syekh Ibnu Utsaimin harus dilakukan supaya aksi-aksi seperti ini tidak tersebar. Kalau semua orang takut, semua orang diam, maka mereka akan semakin merajalela. Iya. Dan tentunya kita berkoordinasi dengan aparat keamanan, melaporkan. Namun dalam kondisi yang terpaksa, tentu kita membela diri. Kemudian orang itu bertanya lagi, fa in qatalani, bagaimana kalau dia membunuh aku? Qala fa anta syahid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau mati syahid. Qala fa in qataltuhu, bagaimana kalau aku yang membunuhnya? Qala fa huwa finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempatnya di neraka. Iya. Jadi ini contoh membunuh yang hak dan membunuh yang sifatnya membela diri. Membela diri bukan karena kita ingin membunuh, tapi kita membela diri tidak ingin membunuh. Tapi kemudian dia terbunuh, maka yang dosa adalah orang yang menyebabkan itu, bukan kita yang tidak sengaja. Baik. Jadi ini contoh jiwa yang halal untuk dibunuh. Jiwa yang halal untuk dibunuh dan siapa yang berhak untuk membunuh. Baik. Dalil yang berikutnya, kata Imam Dzahabi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, fakannama qatala an-nasa jami'an." Barang siapa yang membunuh jiwa tanpa karena dia membunuh jiwa yang lain, atau karena dia berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Surat Al-Ma'idah ayat ke-32. Jamaah sekalian, ayat yang mulia ini menjelaskan betapa besarnya dosa membunuh, yaitu membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan. Bukan karena dia membunuh, bukan pula karena dia berbuat kerusakan di muka bumi. Dan jamaah sekalian, ayat ini peringatan yang sifatnya umum. Kepada siapa saja? Kepada yang memiliki jabatan atau kepada rakyat biasa? Kepada pemerintah, kepada aparat, atau kepada masyarakat? Tidak boleh membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maka dosanya sangat besar sekali. Seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Na'udzubillah. Iya. Terlebih lagi, kalau ada orang lain yang kemudian mencontoh perbuatannya tersebut, sebagaimana akan kita sebutkan insyaAllah, hadis tentang bahaya memberi contoh membunuh atau cara membunuh. Dan ini termasuk ulah media massa. Ya, ada aksi-aksi pembunuhan mereka tampilkan. Mereka ajarkan kepada masyarakat, ini cara membunuh. Ya, ini bukan berita-berita yang mendidik, bukan berita-berita yang baik. Berita-berita tentang kejahatan, bahkan sampai menjelaskan secara detail bagaimana dia melakukan aksi-aksi kejahatannya tersebut. Iya. Jadi ayat yang mulia ini terkandung padanya peringatan yang sangat keras sekali. Dosa yang sangat besar, barang siapa membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar. Kemudian faedah yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, dua alasan untuk membunuh. Dua alasan untuk membunuh. Iya, dan tadi sudah kita jelaskan ya, mana yang bagian pemerintah, mana yang boleh untuk kita, ya, yaitu dalam posisi kita membela diri. Adapun untuk memberikan hukuman, maka itu adalah hak pemerintah. Iya. Para ulama menjelaskan di dalam ayat ini terkandung dua hal. Dibolehkan membunuh. Ini sebagai tambahan penjelasan terhadap ayat yang sebelumnya. Penjelasan tentang jiwa yang halal untuk dibunuh. Atau membunuh dengan hak. Iya. Yang pertama adalah orang yang membunuh tanpa hak. orang yang membunuh tanpa hak. Kan dalam ayat ini dikatakan, man qatala nafsan bighairi nafsin. Siapa yang membunuh jiwa, bukan karena dia membunuh jiwa orang lain. Berarti kalau dia membunuh jiwa orang lain, maka dia berhak untuk dibunuh. Dia berhak untuk dibunuh. Dan inilah hukum Allah yang sangat adil. Yang tidak dipahami oleh akal-akal yang rusak dan pengikut-pengikut hawa nafsu. Mati dibalas mati. Bunuh dibalas bunuh. Ini hukum Allah yang maha adil. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, au fasadin fil ard, atau berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan di muka bumi. Ini sebab yang kedua yang membolehkan seseorang diberikan hukuman mati oleh pemerintah. Dan ini termasuk tugas pemerintah. Makanya enggak ringan jadi pemerintah. Nabi SAW mengingatkan, innakum satahrisuna alal imamah, wasatakunu nadamah yawmal qiyamah. Kalian akan sangat bernafsu untuk menjadi pemimpin. Padahal itu adalah penyesalan pada hari kiamat. Ya. Lalu apa yang dimaksud berbuat kerusakan di muka bumi ini? Kata para ulama, kerusakan yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah kerusakan yang sifatnya maknawiyah dan kerusakan yang sifatnya hissiyah. Ya. Dan kerusakan yang sifatnya maknawiyah itu lebih besar daripada yang sifatnya hissiyah. Contohnya apa jemaah sekalian yang bersifat maknawiyah? Orang-orang yang menyebarkan kesesatan. Orang-orang yang menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ini boleh bagi pemerintah, bahkan harus bagi pemerintah untuk menghentikan mereka. Kalau mereka tidak mau berhenti kecuali harus dibunuh, maka dibunuh. Ini yang maksud, yang dimaksud dengan ayat yang mulia ini, berbuat kerusakan. Iya. Adapun yang dimaksud dengan berbuat kerusakan secara hissiyah, seperti yang dilakukan oleh para pembegal, ya, merampok di jalanan, menebarkan teror. Dan persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan aksi-aksi terorisme, walaupun mereka mengatasnamakan jihad. Walaupun mereka mengatasnamakan itu jihad, dan itu jihad yang keliru. Ya, dari penjelasan yang kita sebutkan tadi tentang jiwa yang haram ada empat, ternyata itu yang jadi korban jihadnya para teroris. Ternyata orang-orang yang haram dibunuh, orang mukmin dan orang kafir dhimmi, orang kafir mu'ahad dan orang kafir musta'man. Sebagaimana insyaAllah akan datang hadis yang menjelaskan tentang ancaman kerasnya. Ya, bahkan jemaah sekalian, hukuman bagi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini itu sangat dahsyat. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim aw arjuluhum min khilafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka itu dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Sebagian ulama menafsirkan maknanya juga bisa bermakna dipenjara sampai mati. Yang demikian itu sebagai satu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka akan memperoleh siksaan yang besar. Ini hukuman yang harus diberikan pemerintah oleh untuk para pembegal dan teroris yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Tapi sekali lagi bukan hanya mereka yang berhak dapat hukuman ini. Yang pertama lebih patut, yaitu orang-orang yang menyebarkan kesesatan, ya, yang mengajak kepada kesesatan. Ini termasuk tugas pemerintah yang sangat besar, ya, menghentikan orang-orang yang melakukan atau menebarkan kesesatan. Kalau terpaksa harus dibunuh, ya dibunuh. Kalau tidak perlu, tidak perlu. Baik. Ini faedah yang bisa kita petik dari ayat ini. Kemudian Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Dan tatkala bayi-bayi perempuan yang dibunuh oleh kaum musyrikin dahulu secara hidup-hidup ditanam, kelak ditanya pada hari kiamat, dosa apakah dia dibunuh? Ini peringatan Allah secara umum akan bahayanya dosa membunuh, apalagi yang dibunuh, na'udzubillah, anak sendiri, hanya karena takut miskin. Padahal Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ya, nahnu narzukukum wa iyyahum, kata Allah. Kami memberikan rezeki kepada mereka dan kepada anak-anak kalian. Orang-orang musyrik dahulu, karena takut miskin, atau karena tidak suka dengan anak perempuan, maka dua keyakinan yang batil ini disingkirkan oleh ajaran Islam. Dihapuskan oleh ajaran yang mulia ini. Maka Allah ingatkan secara khusus untuk mereka yang mengubur anak-anak perempuannya secara hidup-hidup, karena dosa apakah mereka dibunuh. Ya, ini tanggung jawab mereka di hari kiamat, waliyadzubillah. Inilah empat dalil dari Al-Quran yang disebutkan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Sekarang kita akan menyebutkan insyaAllah ta'ala dengan penjelasan yang sangat ringkas beberapa hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Kemudian beliau sebutkan di antaranya adalah waqatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Ini hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dalam ayat ini atau dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan membunuh termasuk dosa yang membinasakan, yaitu membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang hak. Hadis yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyu dzambi a'dzam, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal dia yang menciptakanmu. Qala thumma ayyun. Beliau ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Maksudnya takut kekurangan rezeki. Padahal Allah yang maha memberikan rezeki. Ini kebiasaan jahiliyah yang tidak terbetik dalam benak seorang mukmin. Na'udzubillah. Maka ini termasuk dosa terbesar setelah kesyirikan. Qila thumma ayun. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qala antuzaniya halilat tajari. Yang berikutnya, dosa terbesar, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Na'udzubillah. Ini dosa yang sangat besar. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang berikutnya, Nabi SAW bersabda, idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu fin nar. Apabila dua orang muslim telah berhadap-hadapan dengan pedang keduanya, maka yang membunuh dan yang terbunuh tempatnya di neraka. Qila ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh itu sudah sepatutnya masuk neraka, tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia sudah benar-benar berkeinginan untuk membunuh saudaranya. Ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, dalam hadis ini terdapat padanya peringatan keras terhadap dua orang muslim yang bermusuhan, apalagi sampai bunuh-bunuhan. Na'udzubillah. Iya. Maka yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di neraka. Kalau kedua-duanya ingin membunuh. Iya. Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah menukil keterangan para ulama. Qala al-Imam Abu Sulaiman rahimahullah. Berkata Imam Abu Sulaiman rahimahullah. Barangkali yang beliau maksudkan adalah al-Imam al-Khattabi. Hadza innama yakunu kadzalik idza lam yakuna yaqtatilani 'ala ta'wilin. Bahwasannya mereka berdua itu hanyalah akan masuk neraka apabila mereka saling membunuh bukan karena sengaja. Bukan karena sengaja. Iya. Innama yaqtatilani 'ala adawatin bainahuma. Tetapi mereka saling membunuh karena apa? Permusuhan di antara keduanya. Afwan, maksudnya bukan karena ketidaksengajaan ya sebelumnya. Tetapi mereka saling membunuh karena permusuhan. Wa asabiyah dan fanatisme. Ya. Permusuhan, saling benci antara sesama muslim. Dan fanatisme golongan. Ingat, ini termasuk bahaya yang ada pada sebagian kaum muslimin. Hanya karena golongan, hanya karena suku, hanya karena kampungnya, hanya karena teman-teman bergaul, hanya karena gengnya, dia membunuh kaum muslimin. Makanya jamaah sekalian, tidak ada ceritanya jihad kemudian melawan sesama muslim. Tidak ada. Ya. Jihad itu melawan orang-orang kafir. Walaupun mereka tinggal di negeri lain. Nggak ada jihad dua negeri sama-sama muslim saling berperang. Contohnya Indonesia dan Malaysia. Ya, sama-sama muslim. Itu bukan jihad namanya. Yang membunuh dan dibunuh di neraka. Na'udzubillah. Hati-hati. Membunuh karena asabiyah, fanatisme. Fanatisme negara, fanatisme bangsa, fanatisme suku. Iya. Ini yang membunuh dan dibunuh di neraka. Auto lebih dunia. Atau karena dunia. Hanya karena dunia. Bahkan terkadang masih saudara. Gara-gara warisan. Saling membunuh. Ini karena apa? Tidak mengerti dan tidak mau mengikuti syariat. Dalam membagi warisan. Au ri'asah. Atau karena kepemimpinan. Berebut kekuasaan. Ya. Au ulu. Atau berebut posisi. Berebut posisi, berebut kekuasaan. Saling membunuh. Dan ini akibat ikut-ikutan. Terhadap sistem yang dibuat oleh orang-orang kafir. Ya, yaitu sistem berebut kekuasaan. Yang mereka sebut dengan demokrasi. Berebut kekuasaan. Kalau kalah, demonstrasi. Nggak terima kekalahan. Sampai anarkis. Saling membunuh. Padahal sama-sama muslim. Iya. Maka, Abu Sulaiman rahimahullah ta'ala mengatakan, mereka itu masuk neraka, saling membunuh, bukan karena ketidaksengajaan. Melainkan karena permusuhan, karena fanatisme, karena dunia, karena kepemimpinan, karena posisi, dan berbagai macam sebab yang lainnya. Yang tidak berdasarkan syariat. Kemudian beliau menyebutkan, فَأَمَّا مَنْ قَاتَلَ أَهْلَ الْبَغِي. Nah ini yang dianjurkan syariat. Membunuh yang dibolehkan. Adapun orang yang memerangi para pemberontak, عَلَى سِفَةِ اللَّتِي يَجِبُ كِتَالُهُمْ بِهَا. Yang memiliki sifat yang mengharuskan mereka untuk diperangi. Ya. Contohnya memerangi orang-orang Khawarij yang membunuh kaum muslimin, ya, seperti ISIS dan yang semisalnya. Maka wajib memerangi mereka. Tidak masuk dalam hadis ini walaupun mereka masih muslim. Demikian pula memerangi teroris. Ya. Wajib memerangi mereka walaupun mereka masih muslim. dan yang memerangi juga kaum muslimin sebagaimana dilakukan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Aw dafa'a nafsihi aw harimihi fa innahu la yadkhulu fi hadhihi. Atau orang yang membunuh karena membela diri atau membela sesuatu yang mulia baginya, ya, keluarganya, hartanya, dan dia membunuh tanpa sengaja, maka tidak termasuk dalam hadis ini. Li'annahu ma'murun bil qital lidzabbi an nafsihi ghaira qasidin bihi qatla sahibihi. Karena dia memang diperintahkan untuk memerangi demi membela diri, bukan bermaksud untuk membunuh saudaranya. Illa in kana harisan ala qatli sahibi. Hanyalah yang masuk neraka itu walaupun dia terbunuh karena dia pingin membunuh saudaranya tanpa hak. Iya. Makanya di sini ada pelajaran bagi kita, orang yang niat buruk, niat jahat, dan dia sudah berusaha, dan dia sudah berusaha untuk melakukannya, maka dia mendapatkan dosa. Tapi kalau baru lintasan pikiran, belum ada usaha untuk melakukannya, maka dia tidak mendapatkan dosa. Bahkan kalau dia tinggalkan, malah dia dapat pahala. Itu kemurahan Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang berniat baik, dia belum lakukan, sudah ditulis pahala. Kalau dia lakukan, pahalanya lebih berlipat ganda. Tapi orang yang berniat jelek, belum ditulis apa-apa. Dan kalau dia tinggalkan, malah ditulis pahala. Tapi kalau dia niat jelek, dan dia sudah mulai beraksi, maka mendapatkan dosa. Seperti ini. Iya. Kemudian kata beliau, وَمَنْ قَاتَلَ بَاغِيًا أَوْ قَاتِعَ طَرِيقٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا يَحْرِسْ عَلَى قَتْلِهِ. Maka siapa yang memerangi atau membunuh pemberontak atau kaum khawarij dan yang semisalnya, atau membunuh para pembegal walaupun mereka masih muslim, maka orang yang membunuh mereka bukanlah orang yang haris ala qatlih, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin membunuh mereka, bukan ingin membunuh mereka, pada hakikatnya ingin menghentikan mereka dari apa namanya kezaliman mereka, ya, bukan karena jiwa mereka. Innama yadfa'uhu an nafsihi, karena dia hanyalah membela diri. Fa in intaha sahibuhu kaffa anhu wa lam yattabi'hu. Maka orang yang berbuat kerusakan ini, yang ingin membunuhnya atau mencuri hartanya, kalau dia sudah berhenti, maka dia enggak mengejar lagi. Ya, enggak dia ikuti lagi. Iya, ini menunjukkan dia enggak pengin membunuh, cuma pengin membela diri. Iya. Fa innal hadits lam yarid fi ahli hadhihi sifah. Maka hadis ini tidak datang untuk menjelaskan orang yang membunuh karena sebab-sebab ini, melainkan tanpa sebab itu tadi, tanpa sebab yang dibenarkan syariat. Fa amma man khalafa hadzal na'at fa huwa alladhi yadkhulu fi hadzal hadits alladhi dzakarna wallahu a'lam. Adapun yang menyelisihi sifat ini, maka dialah yang masuk ke dalam hadis yang telah kita sebutkan wallahu a'lam. Ya, jadi kesimpulannya, yang muslim, dua orang muslim yang membunuh dan dibunuh masuk neraka bukan karena mereka membunuh dengan alasan yang benar, seperti memerangi para pemberontak walaupun mereka masih muslim, memerangi khawarij, dan ini harus dengan bersama pemerintah, ya, memerangi pemberontak, memerangi khawarij, demikian pula memerangi kelompok-kelompok sesat, itu kewajiban pemerintah, demikian pula membela diri. Ya, baik. Hadis yang berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali menjadi orang-orang kafir sepeninggalku, yaitu dengan cara kalian saling memenggal leher antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya saling membunuh. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya. Ini termasuk wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, terutama kepada para sahabat ketika itu. Beliau katakan, jangan kalian kembali menjadi orang-orang kafir, yaitu saling membunuh antara sesama kalian. Maksudnya adalah itu adalah kebiasaan orang-orang kafir. Tidak patut seorang muslim membunuh antara satu dengan yang lainnya. Berjihad itu melawan orang-orang kafir. Iya. Dan ulama menjelaskan hadis yang mulia ini menunjukkan membunuh itu termasuk kekufuran, tetapi maksudnya adalah kufur asgar. Kenapa kufur asgar? Karena kalau dipadukan dengan dalil-dalil yang lain, membunuh tidak termasuk kekufuran kepada Allah, tidak pula termasuk kesyirikan. Ya. Makanya termasuk kufur asgar. Seperti yang kita jelaskan tadi di dalam pembahasan ayat yang pertama, yaitu surat An-Nisa ayat ke-93. Ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa membunuh tidak menyebabkan seseorang kekal di neraka, melainkan maknanya adalah akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Na'udzubillah. Tapi bukan menunjukkan bahwa dia kafir. Demikian pula hadis ini. Karena untuk memahami satu hadis, tidak boleh hanya berpegang dengan satu hadis kemudian membuang dalil-dalil yang lain. Itu metode ahlul bid'ah. Metode ahlul bid'ah, mengambil sebagian dalil dan membuang dalil-dalil yang lain. Inilah dalil yang dipegang oleh kelompok Khawarij. Sehingga mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Khawarij itu enggak tahu pembagian kufur akbar dan kufur asgar. Bagi mereka kufur itu hanya satu tingkatan. Iya. Ini metode yang salah sehingga menjerumuskan di dalam kesesatan. Baik. Jadi dalam hadis ini terkandung peringatan keras bahwa pembunuhan itu adalah amalan kufur asghar. Artinya itu dosa terbesar setelah kufur akbar. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun." Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Ya, dan juga dijelaskan para ulama, kalau kita perhatikan menurut bahasa Arab, kekufuran yang disebutkan di sini dalam bentuk nakirah. Artinya yang sifatnya masih umum. Bukan kekufuran yang sudah dipahami, yaitu kufur akbar. Bukan dalam bentuk ma'rifah. Sehingga maknanya adalah kufur asgar, bukan kufur akbar. Jadi dari makna bahasa pun sudah dipahami. Terlebih lagi kalau kita padukan dengan dalil-dalil yang lain. Maka dipahami ini kufur asgar, bukan kufur akbar. Baik. Waqala Bashir bin Muhajir an Ibn Buraidah an Abihi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Berkata Bashir bin Muhajir dari Ibn Buraidah, dari bapaknya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqatlu mu'minin a'zamu indallah min zawalid dunya. Sungguh, membunuh seorang mukmin lebih besar di sisi Allah daripada musnahnya dunia ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan An-Nasa'i. Jamaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini terkandung peringatan yang keras sekali bahwa membunuh seorang muslim tidak main-main dosanya. Ya. Itu lebih besar daripada hancurnya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seseorang akan senantiasa berada dalam kelapangan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Jemaah sekalian, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan setiap mukmin akan senantiasa lapang hidupnya, tidak sempit selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Artinya kalau dia berani menumpahkan darah yang haram, akan disempitkan hidupnya. Dia menjadi tidak tenang. Dia menjadi sempit dunia ini. Dia tidak leluasa lagi bergerak. Ya, ini azab yang Allah akan timpakan padanya di dunia, belum lagi di akhirat kelak. Wal'iyadu billah. Dan Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Yang pertama akan diadili dalam permasalahan antara manusia, perkara darah. Maksudnya pembunuhan. Ini hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini peringatan dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat, orang yang saling membunuh akan diadili oleh Allah, dan itu yang pertama sekali. Sebelum permasalahan yang lainnya, semua akan diadili. Masalah hutang piutang enggak selesaikan, ya, padahal mampu bayar enggak bayar. Masalah mengambil harta orang dengan cara yang batil, masalah menghina orang, semuanya. Permasalahan antara makhluk, berbuat zalim kepada makhluk, akan ada pengadilan. Namun yang pertama adalah masalah darah. Iya. Ini yang terkait antara makhluk. Adapun yang terkait antara amalan kita dengan Allah, maka yang pertama akan diadili adalah salat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah. Idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi." Yang pertama akan dihisab dari amalan seorang hamba adalah salat. Kalau baik salatnya, maka seluruh amalannya akan ikut baik. Tapi kalau rusak salatnya, seluruh amalannya akan ikut rusak. Iya. Jadi tidak bertentangan antara dua hadis. Wa qala Firas an Sya'bi an Abdullah ibn Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Firas dari Asy-Sya'bi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbarul kaba'ir al-isyraku billah wa qatlun nafs wa 'uququl walidain. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, membunuh jiwa, dan durhaka pada kedua orang tua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis ini tiga dosa terbesar, yang pertama syirik, yang kedua membunuh, yang ketiga durhaka pada kedua orang tua. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wa qala Humaid bin Hilal qala nabba'ana Nasr bin 'Asim qala nabba'ana Uqbah bin Malik ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Humaid bin Hilal telah mengabarkan kepada kami Nasr bin 'Asim. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Uqbah bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah aba alayya man qatala mu'minan. Qalaha thalathan. Sesungguhnya Allah enggan atasku bagi siapa yang membunuh orang mukmin. Beliau mengatakan tiga kali. Ini menunjukkan kemurkaan Allah atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membunuh orang mukmin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatl." Tidak ada satu jiwa yang dibunuh secara zalim kecuali atas anak Adam yang pertama mendapatkan bagian dosanya, sebab dia yang pertama mencontohkan pembunuhan. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Jamaah sekalian, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahayanya dosa pembunuhan kemudian dicontoh oleh orang lain. Anak Adam yang pertama yang mencontohkan pembunuhan mendapatkan bagian dosa terus-menerus karena dia yang pertama mengajarkan caranya. Jadi hati-hati. Setiap dosa yang kita lakukan ditiru oleh orang atau kita menyebabkan. Mungkin bukan kita yang lakukan, na'udzubillah, tapi kita ikut menyebarkan. Mengajak kepada dosa, mengajak kepada kesesatan. Maka kita akan mendapatkan bagian dosanya. Iya, ini hati-hati. Ini sekaligus peringatan kepada media-media yang tidak patut untuk memberitakan bagaimana metode-metode kejahatan. Ini merusak masyarakat. Iya. Kemudian, hadis yang berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Diriwayatkan Al-Bukhari. Inilah jamaah sekalian, hadis yang menerangkan kepada kita, membunuh orang kafir adalah dosa yang sangat besar apabila orang kafir itu bukan termasuk yang boleh untuk dibunuh. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, tiga jenis orang kafir. Ya, tiga jenis orang kafir, tidak boleh dibunuh. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, membunuh mereka, siapa yang melakukannya, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Walaupun dosanya lebih kecil daripada membunuh orang muslim, tapi tetap saja dosanya sangat besar. Sampai demikian ancamannya. Iya. Yang seharusnya kaum muslimin itu menebarkan rahmat, bukan menebarkan teror. Apa maksudnya menebarkan rahmat? Ajak mereka masuk Islam. Bukan tiba-tiba ketemu langsung lempar bom. Ya. Bahkan ikut mati bersama. Ini bukan ajaran Islam. Ini aksi-aksi terorisme. Bukan ajaran Islam. Iya. Seharusnya Islam itu mengajarkan rahmat, kasih sayang. Apa maksudnya rahmat dan kasih sayang? Mengajak mereka masuk Islam. Supaya mereka masuk surga. Kalau kita membunuh mereka dalam keadaan kafir, itu namanya membantu setan. Sebab orang kafir kalau mati sebelum taubat, pasti masuk neraka. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Maka orang-orang yang melakukan aksi terorisme adalah para pembantu setan. Iya. Dan itu bukan jihad sedikit pun. Rasulullah SAW apabila berjihad, ketemu orang kafir, apa yang beliau lakukan? Apakah langsung dibunuh? Tidak. Beliau berikan satu dari tiga pilihan. Yang pertama, masuk Islam. Diajak masuk Islam, didakwahi, dinasihati. Dijelaskan tentang keutamaan dan keagungan Islam. Iya, sampai dia paham kemudian masuk Islam. Yang kedua, kalau tidak mau jadi kafir zimmi. Orang kafir yang tinggal di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan mereka tunduk pada pemerintah kaum muslimin, tidak memberontak. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau tidak mau yang pertama dan kedua, baru diperangi. Iya. Dan Nabi SAW serta para sahabat berjihad bersama pemerintah. Nabi SAW sebagai pemerintah yang mengomando jihad. Demikian pula para sahabat. Mereka berperang dengan arahan pemerintah. Iya. Sebagaimana Nabi SAW telah mengingatkan juga, wal imamu junnah yuqatal min waraihi wa yuttaqa bihi. Imam itu adalah perisai. Pemimpin itu adalah perisai. Berperang dilakukan di belakangnya dan dijadikan sebagai tameng. Ulama menjelaskan hadis yang mulia ini menunjukkan kewajiban berjihad bersama pemerintah dan termasuk syarat jihad. Maka apa yang mereka lakukan itu bukan termasuk kategori jihad. Sudah membunuh secara serampangan, membunuh orang kafir yang tidak seharusnya dibunuh, juga tidak bersama pemerintah kaum muslimin. Itu bukan jihad. Sama sekali bukan jihad. Jauh dari ajaran Islam. Iya. Jadi, hati-hati dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang ini. Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah, فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي قَتْلِ الْمُعَاهَدِ وَهُوَ الَّذِي أَعْطَى أَهْدًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَكَيْفَ يُقْتَلُ الْمُسْلِمِ. Apabila hadis yang mulia ini menjelaskan tentang dosanya membunuh orang kafir yang terikat perjanjian, yaitu orang kafir yang telah memberikan perjanjiannya dari kalangan Yahudi dan Nasrani di negeri Islam, maka bagaimana lagi apabila membunuh seorang muslim? Tentu dosanya lebih besar lagi. Iya. Jadi hadis yang mulia ini mengingatkan kita besarnya dosa membunuh orang kafir yang tidak patut dibunuh. yaitu orang kafir yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat jihad untuk memeranginya. Ya. Dosanya sangat besar, apalagi jika yang dibunuh itu adalah seorang muslim. Baik. Berikutnya, sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala man qatala nafsan mu'ahadatan laha dhimmatullahi wa dhimmatur rasulih faqad akhfara dhimmatullah wa la yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 kharifa." Ketahuilah, barang siapa yang membunuh jiwa orang kafir yang terikat perjanjian, dia memiliki perjanjian Allah dan Rasulnya, maka orang yang membunuhnya telah memutuskan perjanjian Allah, dan dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Iya. Hadis yang terakhir yang bisa kita sebutkan dari bab ini, yang sebagiannya dhaif tidak kita sebutkan, dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu illa ar-rajul yamutu kafiran aw ar-rajul yaqtulu mu'mina muta'ammidan." Diriwayatkan An-Nasa'i. Setiap dosa bisa saja Allah memberikan ampunan kepada pelakunya kecuali orang yang mati dalam keadaan kafir, atau orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Iya. Maka dalam hadis yang mulia ini terkandung peringatan yang sangat keras dari dua dosa besar. Yang pertama, berbuat kekafiran sampai mati. Artinya, siapa yang berbuat kekafiran hendaklah dia segera bertobat kepada Allah. Atau yang kedua, orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Iya. Maka hendaklah kita lebih berhati-hati, lebih berwaspada. Darah seorang muslim itu begitu tinggi nilainya di sisi Allah. Jangankan ketika dia masih hidup, orang mukmin itu ketika sudah mati, dia masih mulia. Kita tidak boleh menghinanya, kita tidak boleh mencelanya kalau dia sudah mati. Bahkan kita datang di kuburannya, kita ucapkan salam. Dan kita diperintahkan melepas sandal untuk masuk di pekuburan kaum muslimin. Kita tidak boleh duduk di atas kuburannya, tidak boleh diinjak, tidak boleh dihinakan, apalagi ketika hidupnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia memiliki keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah sangat murka orang yang membunuh orang-orang yang beriman. Demikian pula membunuh orang-orang kafir secara serampangan tanpa mengikuti hukum-hukum syariat dalam memerangi orang kafir. Maka ini adalah dosa yang sangat besar, harus kita waspada, harus lebih berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus dalam dosa ini. Dan apabila seseorang sudah terlanjur terjerumus dalam dosa ini, hendaklah dia segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha pengampun, maha pengasih, lagi maha penyayang, lagi maha penerima taubat. Jamaah kaum muslimin, para pendengar Radio Syiar Tauhid yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, inilah penjelasan dosa besar yang kedua dari kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.